Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah dengan membawa agama yang terbaik sebagai rahmat untuk semesta alam. Salawat serta salam pula kepada beliau, keluarga beliau, dan segenap para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Pada hari ini, hari Selasa 15 Syawal tahun 1435 Hijriah yang bertepatan dengan 12 Agustus 2014 Masehi, di tempat ini, di ma'had ini, ma'had Ahlus Sunnah, di kota ini, di Bantul, di Yogyakarta, kita bertemu, berkumpul di Masjid Ridwan ini yang menjadi tempat dan ma'had dari Ustaz kita Al-Fadhil Abdul Haq Hafizullah dengan para Ustaz lain yang bersama beliau. Demikian pula kita bertemu dan berkumpul dengan segenap ikhwah yang ada di sekitar sini, orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita karena Allah, kita mudzakarah, kita saling mengingatkan tentang sesuatu yang akan bermanfaat dan berguna bagi kita dalam agama dan akhirat kita. وتكلمنا في آخر محاضرة في الجامع الكبير في هنا في جبجة وفي هذه المدينة بانتون عن وصايا الكتاب والسنة. اخترنا منها وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر. واليوم إن شاء الله نتكلم عن وصية الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوصايا الكثيرة التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها نبيه. والوصية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر لنبيه من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي وصية لأمته من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. Adapun pada petang ini, seperti yang kita tahu bersama, bahwa pada sesi terakhir yang beliau sempat sampaikan di Masjid Jami' Bantul adalah wasiat dari Al-Quran dan Sunnah. Yang telah beliau sampaikan adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun pada petang ini kita akan berbicara tentang wasiat Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wasiat Allah di dalam Quran kepada Rasulnya sangatlah banyak, di mana wasiat-wasiat itu berarti perintah Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu pula berarti perintah dan wasiat Allah untuk umat beliau setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. فأعظم أمر يعين العبد على الاستقامة وعلى الثبات عليها وعلى المواظبة على الطاعات هو الصبر الذي وصى الله سبحانه وتعالى به نبيه وأمره به. فقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فقال سبحانه وتعالى: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر، وقال سبحانه وتعالى: فاصبر لأمر ربك. وهكذا في غيرها من الآيات التي فيها الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه للصبر على طاعة الله. فاصبر فإنك تصبر إنك بأعيننا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وإلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر، فإن الصبر هو أعظم معين على الثبات. نعم. Perkara yang terpenting yang membantu seorang hamba untuk ia bisa istiqamah dan tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tetap teguh dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran. Kesabaran merupakan wasiat Allah kepada Rasulnya, dan Allah sebutkan itu dalam beberapa ayat-ayat Quranul Karim, antara lain yang Allah sebutkan, fasbir innal aqibata lil muttaqin, bersabarlah kamu karena sesungguhnya hasil yang baik pada akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dalam firman Allah, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum, bersabarlah kamu sebagaimana para rasul dari ulul azmi telah bersabar sebelummu, dan jangan kamu tergesa-gesa untuk mereka. Fasbir li amri rabbik, Allah pun memerintahkan rasulnya untuk bersabar dalam menjalankan perintah Rabbnya. Demikian perintah-perintah Allah dalam Quran sangatlah banyak yang Allah wasiatkan kepada Rasulnya dan Nabinya untuk bersabar, bersabar dalam ketaatan kepada Allah, karena kesabaran sebaik-baik teman, sebaik-baik penolong bagi seorang hamba yang membantunya untuk teguh dan istiqamah dalam agama Allah. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قدوتنا العظمى نزلت به المصائب ونزل به الكرب وضاق به الحال، أمره الله بالصبر وأن يتحمل ويتصبر ويصبر من معه، ويذكره بصبر الأنبياء من قبله. فلما جرى عليه عام الحزن، وهو العام الذي توفي فيه سنداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخير معين له صلوات ربي وسلامه عليه، وهو عمه أبو طالب وزوجه أم المؤمنين الأولى خديجة رضوان الله تعالى عليها، في هذا العام توفي هذان الاثنان وسمي عام الحزن، لأنه نزل برسول الله من الهم والغم والكرب ما لم ينزل عليه من قبل، لأن عمه أبا طالب كان الدرع الحصين له في وجه كفار قريش، ولم يستطيع كفار قريش أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توفي أبو طالب. وكانت زوجه خديجة رضوان الله تعالى عليها مسلية له ومثبتة له، فحزن صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزنا شديدا بوفاتهما، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة من السور الطوال كاملة، وليس هناك سورة سور القرآن الطويلة أنزلها الله بكمالها دون أن تقطع ودون أن تفرق، أنزلها الله إنزالا واحدا لم يفرقها، في مجلس واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف عليه السلام. لماذا؟ ليتصبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينظر لهذا البلاء الذي تعرض له هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام، وكيف أنه صبر ثم كانت العاقبة له والتمكين له والظفر له وعلو الشأن له عليه السلام. فأنزل الله هذه السورة بكمالها وتمامها، وليس هذا إلا في سورة يوسف، لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم yang merupakan suri teladan kita yang terbaik, ketika turun kepada beliau musibah, ketika beliau menghadapi cobaan besar di mana perkara problem dan musibah beliau hadapi, Allah memerintahkan beliau untuk bersabar, untuk memikul segala cobaan yang beliau hadapi. Allah perintahkan beliau pula untuk mensabarkan, memerintahkan dan mengingatkan para sahabatnya untuk bersabar, mengingatkan mereka tentang para nabi dan para rasul yang sebelum beliau, bagaimana mereka bersabar. Hal itu tampak bagi kita di dalam perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam sirah dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan, karena pada tahun itu meninggal dua orang sosok yang begitu penting dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Kedua orang itu, yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib, dan yang kedua adalah istri beliau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha. Kedua orang ini meninggal dunia, maka Rasul pun sangat bersedih. Beliau pun menghadapi berat ketika ditinggal oleh keduanya, kesedihan yang belum pernah didapati sebelum kematian keduanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu paman beliau Abu Thalib bagaikan tameng dan benteng yang kokoh bagi beliau di hadapan kufar musyrikin Quraisy. Beliau dibela dan dilindungi oleh pamannya dari segala ancaman dan gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka beliau sangatlah sedih ketika pamannya meninggal dunia, karena dengan itu Quraisy lebih leluasa, tidak ada lagi yang mereka takuti, mereka segani untuk mengganggu dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khadijah adalah kita ketahui seorang istri yang salehah, yang selalu menghibur Rasulullah sallam dalam segala kesedihannya, yang meneguhkan beliau dengan perkataan dan perbuatannya, sehingga dengan kematian keduanya Rasul SAW tentulah sangat bersedih hati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Rasulnya, memberikan wasiat kepada beliau, mengingatkan beliau dengan para nabi yang diutus sebelum beliau. Allah turunkan kepada beliau salah satu dari sekian surat-surat Quran yang panjang, diturunkan secara utuh, dan tidak ada dari Al-Quran surat yang panjang yang diturunkan secara utuh sekaligus dalam satu majlis kepada Rasulullah SAW kecuali surat ini, yaitu surat Yusuf, di mana di situ cerita yang Allah sebutkan tentang nabinya Yusuf alaihi salam, bagaimana beliau bersabar menghadapi kendala dan cobaan hidup, musibah yang menimpa beliau, namun dengan kesabarannya pada akhirnya yang bahagia adalah beliau Yusuf alaihi salam. Yang menang adalah Yusuf alaihi salam. Demikian Allah turunkan surat ini kepada Rasulnya untuk beliau banyak mengambil pelajaran darinya. Sebagai hiburan pula dari Allah untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أوذي بكلام أو بفعل يتذكر الأنبياء ويتصدق. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قسم غنائم حنين ياوي في الطائف مدينة قرب مكة قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائم تلك المعركة فأخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألف رؤساء القبائل ليكتبهم في نصرة الإسلام يتألف قلوبهم حتى يكونوا عونا للمسلمين لأن الإسلام في قلوبهم لا يزال ضعيفا فقال بعض الناس وقد جاء في بعض الروايات أنه من المنافقين ولكن خارج الصحيح هذه رواية خارج الصحيح قالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وهذه لا شك أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال ذلك الخارجي ورأس الخوارج اعدل يا محمد بن خويصرة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك ومن لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقسم القسمة إلا بما أمر الله وبما يرضي الله سبحانه وتعالى فقسمته وحي من الله فلما أخذ يعطي رؤساء القبائل وجد هؤلاء بأنفسهم أنهم كانوا يريدون من الدنيا قالوا هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال عبد الله ابن مسعود كذبت وإنك لمن المنافقين في رواية فذهب يخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المقولة الشنيعة الأذية فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار قال ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار إلى أن قال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم إني لأعطي فلان وفلان أتألفوا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر تذكر موسى عليه السلام لأنه أوذي في سبيل الحق في سبيل الدين في سبيل الله فصبر فكان صلى الله عليه وسلم يتذكر الأنبياء الذين سبقوه والذين أمره الله بأن يتأسى بهم قال فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني اقتدي يا محمد بهدى هؤلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل فيتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم jika beliau diganggu dengan perkataan yang menyedihkan beliau perkataan yang membuat beliau sakit hati beliau pun mengingat para nabi-nabi yang sebelum beliau jika beliau diganggu dengan perbuatan ataupun perkataan, beliau mengingat para rasul yang diutus sebelum beliau, bagaimana mereka bersabar menahan diri dari segala cobaan dan gangguan yang mereka hadapi. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang dari perang Hunain, yang mana Hunain nama lembah yang terletak di Taif, kota yang dekat Mekah, ketika beliau membagi-bagikan ghanimah yang beliau dapati, beliau berikan banyak dari ghanimah tersebut kepada pimpinan-pimpinan suku-suku yang ada untuk agar mereka lebih dekat kepada Islam, lebih simpati kepada Islam, sehingga akan membantu Islam dan kaum muslimin, karena keislaman mereka tentunya masih baru dan masih lemah, butuh dikuatkan dengan diberi harta semacam itu. Maka mendapati itu sebagian orang, di riwayat selain Bukhari disebutkan salah satu dari munafikin, mereka berkata, pembagian ini tidaklah diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang sangat jelek, yang sangat tidak pantas diucapkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, ucapan serupa dikatakan oleh Dzulkuwaisirah, tokoh Khawarij, ketika ia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adillah wahai Muhammad, karena engkau tidaklah berbuat adil. Maka Rasul pun katakan kepadanya, celaka kamu, siapa yang akan adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil. Sementara Rasulullah lakukan semua itu, termasuk pembagian ghanimah ini, dengan perintah Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kembali kepada kisah Ibn Mas'ud, mendengar perkataan tadi, Abdullah Ibn Mas'ud pun berkata, sungguh kamu berdusta dan kamu adalah orang-orang munafik. Kemudian Ibn Mas'ud mendatangi Rasulullah SAW, mengabarkan kepada beliau perkataan yang beliau dengar, perkataan jelek dan tidak pantas yang diucapkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun di hadapan Ansar mengatakan, wahai Ansar, apa yang aku dengar dari kalian ini perkataan yang tidak baik. Tidakkah kalian ridho ketika kalian dapati orang pulang membawa harta benda, pulang membawa ghanimah yang dibagikan Rasul untuk mereka, sementara kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku berikan kepada sebagian orang lebih banyak dari ghanimah itu untuk aku mendapatkan simpati mereka, agar mereka lebih kuat di dalam Islam dan membantu Islam dan muslimin. Lalu di akhir hadis Rasulullah sebutkan, beliau mengingat para nabi sebelum beliau, rahimallahu akhi Musa udhiya billahi fa sabar, Allah merahmati saudaraku Musa, Nabi Musa alaihi salam, diganggu dan dizalimi demikian rupa oleh Bani Israel. Dan kita tahu kisah Nabi Musa, betapa beliau diganggu, disakiti oleh Bani Israel, tetapi beliau bersabar alaihi salam. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk bersuri toladan kepada para nabi yang sebelum beliau, ulaikal ladina hadahumullah fabihudahu muqtadih, mereka itu orang-orang yang Allah berikan padanya hidayah, maka dengan hidayah mereka bertuntolah danlah engkau. الصبر هو تعريفه حبس النفس، حبس النفس عن الجزع عند نزول المصائب، والرضا بما قدر الله، وحبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن محارم الله. هذا هو الصبر، وهذه هي أقسامه الثلاثة. حبس النفس أي منعها عن الجزع والتفخر والتذمر والاعتراض على ما قدر الله في نزول المصائب، وكذلك حبسها على طاعة الله وترويضها على طاعة الله حتى تركن إلى الطاعة وتألف الطاعة. والثالث منعها عن المعاصي، منعها عن معاصي الله. نعم، نحتاج إلى التفصيل. صبرا definisi yang para ulama sebutkan tentangnya adalah menahan diri, menahan jiwa dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kejengkelan, kemurkaan terhadap musibah yang menimpa seorang hamba, agar ia ridha terhadap takdir yang telah Allah tentukan terhadapnya. Kesabaran pula berarti menahan diri dari menahan diri untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, kesabaran pula berarti menahan diri untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menahan diri dalam ketaatan kepada Allah artinya membiasakan dan berjuang memaksa dirinya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menahan dirinya berjuang sekuat tenaganya untuk meninggalkan, membiasakan diri meninggalkan selalu kemaksiatan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Idza nafham min hadha ayuha al-ahibba an as-sabr ala thalathati aqsam. Wa man haqqaqaha fa huwa al-maw'ud bi wa'd Allah 'azza wa jalla. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لم يقل الله هذا إلا في الصبر. أول أنواع الصبر وأعظمها شأنا عند الله الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله. وذكرنا في الكلام السابق